Mari kita bersama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa memperhatikan di Alkitabnya masing-masing atau di iPad-nya atau di handphone-nya. Ya. Kita berharap bahwa ketika kita membuka handphone atau ketika kita membuka iPad, kita betul-betul membuka suatu kebenaran firman Allah. Sehingga memang betul-betul kita mempersiapkan diri dengan satu kebenaran firman Tuhan. Di bawah satu perikop perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi yang berbahagia adalah setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjelajah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, kita ingat di dalam pasal yang pertama, betapa Paulus sudah mengungkapkan suatu rahasia panggilan orang percaya, bahwa di dalam kedaulatan Allah, Allah memilih mereka untuk menjadi umat-Nya. Di dalam kedaulatan Allah yang kekal, di dalam rencana Allah yang agung, Allah menetapkan suatu umat yang kepadanya ia berkenan. Paulus juga menjelaskan tatkala ia masuk ke dalam pasal yang kedua. Dahulu kamu telah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu dan kamu hidup di dalamnya. Kamu takluk oleh karena penguasa-penguasa, oleh karena pemerintah-pemerintah, oleh karena penghulu-penghulu di udara. Oleh karena kejahatan yang ada. Oleh karena dosa-dosamu dan kamu hidup di dalamnya. Tetapi syukur kepada Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dalam pasal yang kedua, ayat 8-9. Terus menerus sampai pada pasal yang ketiga, Paulus masih memberikan satu penjelasan bagaimana satu rahasia Allah yang agung. Bukan saja terhadap orang-orang Yahudi, tapi juga terhadap orang-orang non-Yahudi. Mereka yang dahulu berseteru diperdamaikan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mati di kayu salib. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa pengajaran kebenaran firman Allah. Sungguh luar biasa agung Injil yang diberitakan Paulus. Sehingga atas dasar satu dasar anugerah Allah yang limpah bagi mereka, Paulus dalam pasal yang keempat mengingatkan mereka. Menasehatkan mereka untuk suatu hidup. Bagaimana mereka hidup sebagai umat Allah. Hidup di dalam keseharian mereka. Hidup secara praktis. Sehingga apa? Ia menguatkan, menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ia menasihatkan mereka supaya mereka hidup berpadanan dengan panggilan mereka sebagai umat Allah. Mereka harus hidup berpadanan dengan Injil yang mereka terima. Mereka harus berpadanan hidup dengan kebenaran yang Paulus beritakan kepada mereka. Dan itu Paulus tegaskan juga kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, entah mereka ada bersama dengan dia atau tidak, Paulus mengingatkan, hiduplah dalam berpadanan dengan Injil. Kerjakanlah keselamatan itu. Sekalipun aku tidak hadir di antara kamu, sekalipun aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, kamu mesti mengerjakan keselamatan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan masuk kepada satu bagian yang senantiasa selanjutnya, bagaimana Paulus menjelaskan tentang kehidupan orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus sebagai manusia baru. Ia masuk juga ke dalam satu penjelasan bagaimana ia harus mengingatkan keluarga-keluarga, bagaimana hubungan antara suami dengan istri, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, bagaimana hubungan antara majikan dengan budak. Sehingga menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika kita betul-betul mendalami satu bagian surat Paulus secara komprehensif. Dan saya secara pribadi merasa sangat terberkati dengan pendalaman-pendalaman surat Paulus ini secara khusus kepada jemaat yang dari Efesus. Dan pada bagian ini, ketika Paulus sudah berbicara tentang bagaimana hubungan dalam keluarga, hubungan dalam rumah tangga, tentang ketaatan terhadap suami, terhadap istri, kemudian anak terhadap orang tua, tuan terhadap hamba, dan bagaimana sikap hamba terhadap tuan, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Paulus menyadar ingatkan kepada orang percaya di Efesus bagaimana hidup mereka. Karena itu, dalam bagian ini kita mengangkat satu tema. Siap sedia dalam segala keadaan. Hidup orang percaya adalah hidup yang tidak santai, hidup yang tidak boleh terlena, hidup yang tidak boleh tidak berjaga-jaga, tidak berwaspada. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika juga. Memang tatkala Kristus telah naik, dan Yesus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap berjaga, waspada dalam menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan sadar atau tidak sadar bahwa hidup orang percaya adalah hidup di dalam perjuangan, hidup di dalam peperangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir bahwa ketika kita diingatkan dengan satu bagian ini, berjaga-jagalah atau siap sedialah dalam segala keadaan. Ya. Jangankan di dalam kehidupan keberimanan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita melihat begitu banyak hal atau begitu banyak aktivitas-aktivitas yang memang menuntut kita untuk berjaga-jaga, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang harus menuntut kita untuk berjaga-jaga, untuk siap sedia dalam segala keadaan. Kalau tidak, betapa berbahaya dan bisa tertinggal. Jikalau tidak, bisa binasa dalam kehidupan yang sehari-hari saja. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengendarai kendaraan, yang nyetir kendaraan, ya, bawa mobil, mungkin dalam hitungan detik saudara tidak waspada, saudara tidak berjaga-jaga, apa yang akan terjadi? Kecelakaan, bukan? Demikian juga sebaliknya, kalau kita melihat, kebetulan memang saya tinggal dekat penjaga rel kereta, begitu, tinggal dekat dengan rel kereta, mungkin hampir kadang-kadang pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor, saya bawa anak-anak saya jalan pinggir rel kereta, melihat, wah, ketika kereta ingin lewat, saya memperhatikan betapa penjaga pintu lintas kereta itu, mereka siap sedia, segera tutup ketika sudah bunyi tanda bahwa kereta sudah dekat. Kalau tidak, berbahaya, kendaraan bisa lewat dan bisa kecelakaan. Kalau kita lihat, kemudian kita lewat perjalanan panjang, misalnya lewat tol, bagaimana penjaga pintu tol, mereka juga berjaga-jaga dan tetap waspada. Mereka tetap siap sedia dalam segala keadaan. Lengah sedikit mereka, ya, apa yang terjadi di belakang? Ngantri panjang, ya, macet. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks ini Paulus mengingatkan kepada orang percaya untuk siap sedia dalam segala hal. Kenapa? Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita memperhatikan bagian ini, apa yang ditekankan oleh Paulus kepada mereka, kepada jemaat yang ada di Efesus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan hidup, perlawanan hidup, peperangan kerohanian ada di sana. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita, hidup yang berperang, hidup yang berjuang. Karena itu tidak semestinya kita lengah, tidak semestinya kita lalai, tidak semestinya kita tertidur. Gambaran orang yang tidak mempersiapkan diri adalah gambaran yang senantiasa. Tatkala ia tidak siap sedia, tatkala ia tidak siap dengan segala situasi, dengan keadaan yang ada, apa yang terjadi? Bukankah ia akan bisa jatuh? Bukankah ia akan bisa terjebak dan jatuh? Wah, Pak, kan Kristus sudah mati, menebus dosa kita, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan iblis. Betul, Kristus sudah mati. Betul, kematian Kristus mengalahkan maut. Kematian Kristus telah mengalahkan kuasa kegelapan. Kematian Kristus telah mengalahkan segala kejahatan. Betul, Kristus berkuasa di atas segala kuasa. Pertanyaannya, saya dan saudara sebagai umat Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, dituntut untuk berjaga-jaga. Dituntut untuk siap sedia. Dituntut untuk waspada dalam segala keadaan. Karena itu, Petrus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada perantauan, bagaimana mereka harus berjaga-jaga, harus waspada. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam dan selalu mencari keadaan tatkala engkau lemah, tatkala engkau tidak siap. Karena itu, lawanlah dia. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, seringkali orang Kristen bangga, kita anak raja, kita anak-anak Allah, kita punya kekuatan dari Allah. Kita mampu mengalahkan musuh, kita mampu mengalahkan kejahatan. Ya. Kejahatan yang mana? Kejahatan yang seperti apa? Seringkali mungkin kita berpikir, ya saya kan tidak lagi digoda oleh setan, mana mungkin ada lagi setan. Saya kan tidak disantet, mana mungkin ada disantet. Saya kan tidak lagi bergaul dengan roh-roh jahat, saya tidak lagi bergaul dengan penghulu-penghulu udara, saya tidak lagi bergaul dengan yang namanya roh-roh nenek moyang. Mungkin saya dan saudara tidak lagi bergaul, saya dan saudara tidak lagi memiliki hubungan yang demikian. Tetapi sadarkah kita, sadarkah saudara, bahwa kejahatan yang namanya tipu muslihat iblis, yang namanya kejahatan iblis tidak serta-merta hanya bentuk yang demikian. Tahukah kita? Ketika ada sesuatu yang seharusnya membuat kita datang kepada Allah, tetapi kita lebih dikalahkan. Kita dikalahkan oleh karena apa misalnya? Hobi bisa membuat saudara-saudara jauh dari Allah, bukan? Kalau itu tidak dikendalikan. Gaya hidup yang terus-menerus berkembang, bukankah itu dapat membuat saudara-saudara tidak lagi memuliakan Allah? Pekerjaan bisa membuat saudara-saudara tidak memuliakan Allah, termasuk pelayanan, termasuk pemberitaan firman bisa membuat saya tidak memuliakan Allah. Tatkala ketika saya ingin memberitakan, tatkala saya memberitakan firman, tatkala hamba-hamba Tuhan memberitakan firman, tatkala pendeta-pendeta memberitakan firman, yang dicari adalah kemuliaan diri. Yang dicari adalah pujian atas diri. Yang dicari adalah menyenangkan hati sehingga mengkompromikan kebenaran. Bukankah itu tidak menyukakan hati Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup saya dan saudara adalah hidup berperang, hidup berjuang di tengah-tengah dunia yang jahat. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. tatkala ia mengutus murid-muridnya, mengutus orang percaya, Pak. Apa yang dikatakan? Kamu adalah garam dan terang dunia. Yang harus berada di dunia, yang gelap, yang harus berada di dunia, yang sesat, yang harus ada berada di dunia, yang jahat, tapi kamu tidak menjadi sesat. Kamu tidak gelap di sana. Kamu mesti bersinar. Kamu mesti memancarkan cahayamu. Seperti domba di tengah serigala. Itulah gambaran hidup orang percaya. Dan Paulus sadar betul ketika ia dipenjarakan oleh karena Injil yang ia beritakan, oleh karena kebenaran yang ia miliki, yang ia punyai, yang ia percaya. Lalu karena Injil itu, ia dipenjarakan. Bukankah itu menjadi bagian dari pekerjaan-pekerjaan kejahatan yang memenjarakan kebenaran, yang memenjarakan orang benar yang seharusnya tidak dipenjarakan. Paulus sadar betul. Sehingga apa? Sebelum bagian yang ke ayat yang kita renungkan, sebelum pasal yang ke-6 ini, Paulus sudah menyadar ingatkan kepada orang-orang di Efesus pasal yang ke-5. Bagaimana mereka harus hidup, perhatikanlah dengan seksama. Jangan hidup seperti orang bodoh atau seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ingat, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Pekerjaan siapakah? Kejahatan. Bukankah itu pekerjaan si pendusta? Pekerjaan kuasa kegelapan. Pekerjaan iblis. Nah, karena Paulus sadar betul akan hal ini, sehingga Paulus ingin bagaimana orang percaya di Efesus untuk hidup di dalam siap sedia dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam setiap hidup, di setiap sisi hidup mereka. Mereka harus siap sedia. Saya pikir ini menjadi satu tantangan juga bagi saudara-saudara dan saya. Bagaimana kita hidup di tengah perkembangan, perkembangan yang tentu tidak kita bisa bendung atau kita tidak bisa membendung suatu perkembangan-perkembangan yang terus-menerus berkembang. Tapi kita mesti mempersiapkan diri. Kita mesti perlu waspada. Kita mesti berjaga-jaga. Zaman sekarang, siapa sih yang tidak pegang handphone? Yang di dalamnya ribuan atau ratusan atau ribuan aplikasi yang bisa kita download, yang kita bisa dapatkan. Informasi yang bisa disajikan di sana. Dari hal yang baik, dari hal yang benar, sampai pada hal-hal yang tidak baik, sampai pada hal-hal yang merusak. Karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Siap sedialah dalam segala keadaan. Hidup kita bukan saja hidup berperang, hidup kita bukan saja hidup berjuang, tapi hidup kita mesti harus memuliakan Allah. Hidup kita mesti harus memuliakan Tuhan, sehingga ketika kita berjuang, ketika kita berperang, kita tidak sedang meng-counter diri, kita tidak sedang membuat diri untuk menjadi tidak terjebak, tidak terjerumus, tapi juga ketika kita hidup dalam kehidupan dunia ini, kita mesti hidup memuliakan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Hidup memuliakan Tuhan tentu sekaligus hidup berjuang dengan menggunakan apa yang Allah telah siapkan, yang disebut dengan senjata-senjata Allah. Pergunakanlah, ambillah segala perlengkapan-perlengkapan yang Allah telah sediakan. Apa di antaranya? Kita paling tidak melihat beberapa bagian senjata-senjata yang Allah telah siapkan bagi orang-orang percaya supaya mereka tetap siap sedia dapat bertahan melawan segala tipu muslihat, melawan kuasa kegelapan, melawan iblis atau melawan kejahatan. Yang pertama kita melihat bahwa ayat yang ke-14, apa yang dikatakan di sana? Nah, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkanlah kebenaran. Kemudian berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Selain perisai iman, ada ketopong keselamatan. Selain ketopong keselamatan, ada pedang roh yang juga disebut firman Allah. Itu perlengkapan-perlengkapan, tool-tool yang Allah telah siapkan. Ketika Allah memanggil saya dan saudara untuk hidup dalam kebenarannya, ketika Allah memanggil orang percaya untuk hidup dalam persekutuannya, ia tidak serta-merta tidak melengkapi mereka dengan hal-hal yang ia siapkan. Allah telah mempersiapkan segala sesuatu. Bagian saya dan saudara adalah bagaimana kita menggunakan tools-tools yang ada itu. Dengan kata lain, ketika Allah memanggil orang untuk percaya kepadanya, orang percaya ini tidak seperti robot yang hanya menunggu. Allah menekan remote control, lalu baru ia bergerak. Tidak. Ada aspek, ada unsur tanggung jawab manusia ketika manusia telah ditebus oleh Allah. Ada tanggung jawab manusia ketika manusia telah diselamatkan oleh Allah. Dan Paulus menggunakan bahasa itu, kerjakanlah keselamatan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dengan beberapa senjata-senjata kebenaran ini, Paulus sadar betul. Ia sangat mengalami bagaimana diperlakukan oleh tentara-tentara Romawi yang memenjarakan dia. Ia tahu betul bagaimana perlengkapan-perlengkapan untuk mereka hidup dalam keselamatan ketika mereka berperang. Ketopong keselamatan. Ya. Pedang roh, perisai iman, baju zirah, ikat pinggang. Wah, lengkap. Dengan kata lain, dari atas kepala sampai kepada alas kaki, Allah telah siapkan untuk membentengi orang yang kepadanya Allah berkenan. Pertanyaannya, adakah di hari-hari hidup kita, kita menggunakan, kita menghidupi, kita melakoni, kita memakai segala perlengkapan yang Allah telah siapkan? Atau sebaliknya, kita abai. Sehingga ketika kita hidup dalam kehidupan keseharian kita, kita jatuh, ya maklum Pak, manusia. Ya maklum, terjebak. Ya maklum, terpeleset. Ya maklum. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari melalui bagian ini kita diingatkan, disadarkan. Mari kita merenung bersama-sama. Allah telah menyiapkan segala sesuatu untuk kita pakai, untuk kita pergunakan. Supaya kita bisa siap sedia. Supaya kita bisa memenangkan peperangan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita bisa melawan segala kuasa kegelapan. Bukan saja melawan, tapi juga kita bisa menahan, membentengi diri. Dan bahkan memberikan serangan kalau perlu. Ya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2011. Mungkin kalau kita di kota besar, hal itu tidak terlalu kelihatan. Tapi tahun 2011 pas Natal, saya diundang salah satu gereja di daerah kota Sanggau, Kalimantan Barat. Begitu malam tanggal 25, karena 25 malamnya mereka adakan ibadah. Selesai ibadah, seorang pemudi memanggil Jelangkung. Seorang pemudi Kristen. Ya, karena mereka pemuda-pemuda buat acara. Lalu mereka, salah seorang anak memanggil Jelangkung. Apa yang terjadi? Ketika dia memanggil Jelangkung, seketika itu, sang pemudi itu langsung kerasukan setan. Salah siapa? Bermain-main dengan kuasa kegelapan. Salah siapa? Bermain-main dengan iblis. Wah, kita kan orang Kristen. Kita kan pemuda-pemudi Kristen. Mana mungkin lagi sih? Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Ingatlah. Ya, sadarlah. Ketika engkau bersahabat dengan kejahatan. Bersahabat dengan yang namanya tipu muslihat. Bersahabat dengan yang namanya iblis. Bersahabat dengan yang namanya setan. Sadarkah engkau? Jangankan dipanggil. Tidak dipanggil pun. Ia berusaha untuk melawan engkau. Jangankan dipanggil. Tidak dipanggil pun. Ia berusaha untuk menggodamu. Jangankan dipanggil. Tidak dipanggil pun. Ia berusaha untuk mengintipmu. Ingat. Peristiwa ketika Esau. Ya ketika Habel. Kain dan Habel ya. Apa yang diperingatkan Tuhan sebelum Kain melakukan kejahatan kepada Habel? Kita sudah PA-kan itu dalam kitab Kejadian. Ya, kenapa mukamu murung dan hatimu tidak berseri, hatimu marah demikian? Lihat, iblis sudah mengintip di depan pintu dan siap untuk menjadikan engkau alat di dalam tangannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pergunakanlah itu dengan baik. Pergunakanlah itu dalam kehidupan sehari-harimu. Sehingga hidupmu bukan saja hidup yang terpelihara. Hidupmu bukan saja hidup yang terjaga. Tapi hidupmu tetap kuat di dalam menghadapi peperangan-peperangan yang ada di sekitarmu. Tatkala orang menggodamu untuk berbuat dosa. Tatkala ada tawaran datang kepadamu. Hai rekan-rekan anak muda. Antara yang kaya. Namun ia seorang yang belum terima Kristus dengan seorang yang biasa-biasa saja. Namun ia pelayan sejati. Apa yang kau katakan di sana dari dua pilihanmu itu? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan kita, di kantor kita, di keluarga, di rumah tangga kita, mari. Ketika kita menggunakan alat-alat yang Allah berikan, perlengkapan-perlengkapan senjata Allah, maka kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan Paulus ingin bahwa orang percaya di Efesus, mereka tetap menjadi orang yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Selain itu, hidup kita adalah hidup yang berperang, hidup yang berjuang di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang berdosa. Karena itu hidup kita harus memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga dalam bagian yang terakhir, dalam ayat yang ke-19, 18, 19, 20, apa yang Paulus katakan? Tetaplah berdoa dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi yang engkau alami, bahwa engkau harus tetap berdoa. Dalam permohonan, berdoalah kepada Allah. Berdoalah di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Menarik. Memang, ya, berdoa tidak serta-merta lalu kita hanya lipat tangan, ya tutup mata. Berdoa menjadi sesuatu, ya, panggilan hidup orang percaya. Panggilan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kau doakan, kerjakan. Apa yang kau kerjakan, itulah doamu seharusnya. Itu yang Martin Luther katakan. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita bekerja, kita berdoa. Ketika kita melakukan aktivitas, kita berdoa. Memang, ya, doa menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan tentu menjadi unsur yang sangat-sangat penting dalam kehidupan keberimanan kita. Bagaimana mungkin sebagai orang percaya kita tidak berdoa. Jangankan orang yang percaya. Orang yang tidak percaya pun mereka berdoa dalam perspektif mereka. Apalagi kita yang percaya. Mestinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana penyerahan total kita kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa yang menjadi kerinduan Paulus terhadap jemaat di Efesus tatkala ia memerintahkan kepada mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dalam segala situasi, berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga. Paulus berkata, doakan juga aku. Ingat, kekuatan seorang pelayan Tuhan bukan karena dirinya. Kekuatan seorang rasul bukan hanya karena dirinya. Paulus sadar betul, ia manusia. Ia yang memerlukan dukungan dari jemaat Tuhan di Efesus. Ia memerlukan support mereka, ia memerlukan doa mereka. Supaya kepadanya tatkala ia memberitakan Injil, ia bisa memberitakan Injil dengan tulus, dengan murni. Tatkala ia memberitakan Injil dengan suatu kebenaran, dengan suatu keberanian kepada orang-orang yang ada di penjara pada waktu itu. Dan itu yang diharapkan oleh Paulus. Saya pikir bahwa semangat doa Paulus juga mesti menjadi semangat doa orang percaya. Bagaimana kita memohon kepada Allah. Berdoa kepada Tuhan. Supaya bukan saja berdoa untuk memenuhi, supaya saya diberkati, tidak. Tapi saya berdoa bagaimana orang lain mengalami satu pertumbuhan kerohanian. Bagaimana orang lain mengalami satu hubungan yang dekat dengan Allah. Bagaimana orang lain mengalami satu pertumbuhan dalam kebenaran Allah. Itu doa saya. Seringkali ketika saya berdoa, saya tidak hanya berdoa untuk kehidupan keluarga, tapi berdoa untuk orang-orang kudus, untuk umat Tuhan, untuk gereja-gereja. Supaya kepada mereka diberikan kemurnian dalam melayani. Supaya kepada mereka diberikan kemurnian untuk bertumbuh dalam kebenaran Allah. Saya pikir ini menjadi semangat saya dan saudara ketika kita berdoa. Ayo, tidak sekedar berdoa untuk diri, tapi berdoa juga untuk sahabat kita. Berdoa juga untuk rekan kita. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang Bapak Ibu kenal. Penting sekali. Jangan sampai kita berdoa, lalu salah berdoa. Seorang pendoa berkata begini, Tuhan, berikanlah kepadaku atau jadikanlah aku sebagai orang yang setiap saat menerima uang, di mana uang datang kepadaku sekalipun aku sedang duduk. Alhasil beberapa tahun kemudian terjawablah doa seorang anak muda itu. Apa yang terjadi? Ia dipekerjakan oleh seorang untuk menjaga toilet. Kemudian berdoa lagi seorang, Tuhan, berikanlah kekuasaan kepadaku, otoritas kepadaku supaya aku dapat berkuasa mengendalikan orang-orang yang di atas saya, orang-orang yang lebih daripada saya. Baik lebih kaya, lebih pintar, lebih cerdas, dan bahkan pemimpin-pemimpin. Lalu singkat cerita, kemudian terjawablah doanya. Beberapa tahun kemudian, ia dipanggil untuk menjadi tukang parkir. Ya, tunduk bukan? Orang kaya tunduk. Penguasa tunduk, karena memang harus diparkirkan. Yang ingin saya katakan dari hal kedua kisah tersebut, mari kita berdoa dengan satu doa yang memang betul-betul kita sadari, kita tahu untuk apa kita berdoa. Mengapa kita berdoa? Bukankah ketika kita berdoa, kita sedang menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Ketika kita berdoa, kita sedang menaklukkan diri kepada satu kehendak Tuhan. Di mana kita masuk ke dalam satu persekutuan yang indah dengan Allah. Dan kita mohon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar saya untuk mengerti. Ajar saya untuk memahami. Dan ajar saya untuk menghidupinya. Entah suka, entah duka. Entah sakit, entah sehat. Entah miskin, entah kaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siap sedialah dalam segala keadaan. Pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang telah Allah berikan kepadamu. Yang telah Allah nyatakan kepadamu. Yang telah Allah berikan kepada saudara. Pergunakan itu. Perisai iman. Pedang roh. Kebenaran firman Allah. Baju zirah. Itu keadilan. Kebenaran. Ketopong keselamatan. Pergunakan itu. Di dalam hari-hari hidupmu. Niscaya. Engkau bukan saja dapat melawan segala tipu muslihat. Engkau tidak saja mengalahkan mereka. Tapi engkau akan menjadi orang yang senantiasa menang dalam peperangan di hari-hari hidupmu. Ingat, ketika kita berdiri teguh, kuat dalam hari-hari kita, itu bukan kekuatan kita. Bukan kemampuan kita. Tapi kekuatan Allah yang nyata dalam hidup kita. Yang memimpin kita. Yang menuntun kita. Karena itu, ketika orang kuat di dalam kehidupan keberimanannya, bukan karena ia sehat fisik. Ketika orang kuat dalam hidup keberimanannya kepada Tuhan. Mengalahkan segala tipu muslihat. Mengalahkan segala pencobaan. Mengalahkan segala kejahatan. Bukan saja karena ia sebagai seorang pelayan Tuhan. Bukan. Tidak jadi jaminan. Bukankah kita banyak sekali mendengar. Hebat melayani Tuhan. Hebat berdiri. Hebat musik tiba-tiba. Wah. Bukan. Pelayanan. Bukan menjadi satu jaminan bahwa saya dan saudara kuat di dalam berbagai pencobaan. Tetapi lagi-lagi, seorang yang pelayan yang tahu diri, dia akan memiliki satu relasi yang indah dengan Allah. Kuat, mampu berdiri teguh, mampu memenangkan peperangan dalam melawan pencobaan, bukan serta-merta karena ia seorang yang miskin, ia selalu diperhatikan Allah. Tidak. Atau sebaliknya, karena ia orang yang kaya, lalu ia berkelimpahan dalam segala harta. Tidak, bukan. Materi, harta benda yang saya dan saudara punyai. bukan menjadi satu kekuatan jaminan bahwa kita akan berdiri teguh melawan pencobaan dan kita menang. Tidak. Kekuatan untuk kita berdiri dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi badai hidup, dalam menghadapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia atau roh-roh jahat, tipu daya muslihat yang datang kepada kita. Bukan karena kita orang yang sehat, tidak mengalami sakit penyakit, bukan. Bukankah banyak sekali orang yang sehat, tatkala sehat lupa sama Tuhan. Tatkala sakit memohon pertolongan, Tuhan sembuhkan saya, dosa apa yang saya lakukan. Tapi ketika sehat lupa sama Tuhan. Kemampuan, kekuatan untuk kita berdiri, untuk kita tetap kuat dalam menghadapi peperangan, mengalahkan segala musuh-musuh, mengalahkan semua kejahatan, hanya satu. Bagaimana relasi saya dan saudara dengan Tuhan? Bagaimana kita masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Allah? Hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Dan Allah yang menguatkan engkau. Ketika Paulus berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kemenangan Kristus telah mengalahkan maut. Kemenangan Kristus di atas kayu salib telah mengalahkan segala tipu muslihat, telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kejahatan. Karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Pergunakanlah perisai iman. Saya yakin, saya percaya, apapun tantangan, apapun persoalan yang mencoba menggodamu, yang mencoba menarikmu dari kebenaran Injil, jikalau saya dan saudara adalah orang pilihan Allah, pasti kita sadar ada senjata Allah yang kita punyai. Pergunakanlah itu. Dan Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita dalam pertarungan hidup kita masing-masing. Dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Perjuangan hidup kita berbeda. Pertarungan hidup kita beda. Mungkin cobaan, godaan, tipu muslihat iblis berbeda datang kepada kita. Tapi ingat, apapun bentuknya, jika engkau hidup dalam satu persekutuan yang indah dengan Allah, tidak mungkin engkau terjebak di sana. Tidak mungkin engkau jatuh. Apalagi takluk kepada kejahatan itu. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Amin.